Es lilin macece. Lah ini hanya terjadi di muridnya ulama. Kalau di zaman Rasul ya assalamualaikum ya Rasul. Lah orang ketemu. Nah kalau di sini ya jugaknya sini. Orang Kalimantan ya. Ya Rasulullah, assalamualaikum alaikum ya Rafi'ah, sani wa darati. Fatayan jir, talalame, langsung. Kota Baru, gunungnya Bamega. Yang orang Jawa ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam. Agliyan numpak perahu layan. Nah ini terjadi di muridnya ulama, karena pangkatnya muridnya ulama. Ada yang protes, terserahlah. Nah yang diajari Habib Syekh ya, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad dari kalbat lumin Allah. Ya iya, nah orang Banten kadang gak ngerti artinya apa tapi seneng. Ya dateng aja ke alun-alun. Kami yang cari, gak ada kalau tidak di kalangan muridnya ulama. Ya gak usah protes, kok kita ini memang pangkat muridnya ulama. Ya ada bendera sepak bola ya. Ada bendera Sleng, ada bendera Iwan Fales, naik semua. Nah inilah yang membedakan. Makanya orang kalau tahu gitu nggak ribet. Oh gitu ya. Oh iya ini. Loh, kalau zaman Nabi ya, enak, apa-apa tinggal nyuntuh Rasul. Tinggal nyuntuh. Mana sih Rasul? Oh itu jarang orang baca Quran. Kalau ada Quran berjalan ngapain baca? Luhul Quran Rasul. Makanya enggak ada orang ribut. Ini bedanya apa? Enggak ada. Ini bedanya apa? Kalau sekarang kan udah ribut. Karena kalau orang enggak ngerti Quran itu juga bikin ribut. Lah yang satu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Yang satu kalau kesamati Allah visitati ayya min. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa enggak ribut? Nur itu tapi zaman Rasul enggak ribut. Mau ada Rasul. Nah, makanya sekarang kalau orang ribut, orang selawatan gini aja diributkan. Apa itu hulu berlebihan? Ya orang kan kita ini dan diajari cinta Rasul dengan cara selawatan. Lah kalau sudah cinta ya pasti berlebihan. Orang cinta dari dulu berlebihan. Kalimat cinta ya berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Lah ya biasa wong cinta. Terus kita mau protes, oh muka jelek gitu kok purnama. Iya. Wah apa orang menes mukanya pesek gitu. Ya kalau Bu Khairun Nisa wajahmu seperti purnama agak masuk akal ya. Mungkin gitu. Nah kalau yang pesek-pesek di wajahmu seperti bisa ribut sama tetangganya ya. Tapi karena cinta maka kemudian keluarlah kalimat di wajahmu seperti purnama. Anta Samsun, anta Badrun. Nah, sekarang orang berlebihan hulu. Termasuk juga ada yang mengatakan ya Rabbi bil Mustafa musyrik. Orang seneng itu pengen selalu bersama dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu terus kalau dilihat dari ilmu fikih, ya musyrik, masa gak ketemu sehari ya jamaah, mati. Loh kalimat mahabbah itu jangan diukur. Lah Indonesia ini kan sudah cinta Rasul. Kadang gak ngerti aja seneng, makanya sholawatan ya seneng. Habib Ali Al-Jufri mengatakan, saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang itu. Lah ini cinta, orang mencintai itu ya begini ini. Ya berlebihan, kalimat cinta dari dulu berlebihan, maka kalau bahasa cinta jangan dilihat dari ilmu